dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Berlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab Al-Mujahadah. Al-Mujahadah, ya. Bab bagaimana seorang muslim bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Taat dengan apanya? Satu, dengan lisannya. Dua, dengan hatinya. Tiga, dengan anggota tubuhnya. Jadi kalau setiap kita mendengar kata ati'ullah, ati'ur rasul, atau ta'atullah, ta'atur rasul, atau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam tiga hal, yaitu hatinya, akidahnya, keyakinannya, hati, kemudian lisannya, dan juga anggota tubuhnya. Baik, kita kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala akan membahas hadis nomor 106, okay. Atau kalau dalam bab itu adalah hadis ke-12 di bab Mujahadah. Qala al-muallifu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah al-thani asyara, hadis ke-12 itu di bab Al-Mujahadah. An Abi Faras Rabi'ata Ibni Ka'bin Al-Aslamiyyi, dari Abi Faras, yaitu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, berarti dari suku Aslam. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pelayan, bukan budak nih, pelayan. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hamba belian atau bukan budak belian, bukan hamba sahaya beliau. Orang merdeka. Wa min ahli suffati radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang-orang, sahabat-sahabat yang datang ke kota Madinah, tapi mereka tidak memiliki rumah. Ya, datang enggak bisa beli rumah. Kalau ada kontrak ya enggak bisa ngontrak rumah. Tinggalnya di suffah namanya. Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, emper ya. Terus dikasih payon. Dikasih apa? Atap gitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau posisinya sekarang itu di sekitar, di belakang hujrah. Di belakang kamarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalau sekarang posisinya ya belakang makam. Di daerah sana itu suffah. Wallahu a'lam. Dulu masjid kan tidak begitu besar. Jadi kalau njenengan ke Masjid Nabawi, itu ada bangunan asli, ini ukuran di masa Nabi sama perluasan. Nah, yang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang banyak tiang-tiangnya kayak cor-coran dari semen itu. Dekat mimbar itu, di sekitar raudhah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, beliau ahlu suffah. Ahlu suffah datang, enggak punya rumah. Kadang mereka datang bersama dengan keluarganya. Nanti para sahabat yang memiliki kelebihan harta bersedekah dengan harta mereka. Yang punya susu, bawa susu, yang punya makanan, bawa makanan, punya kurma, bawa kurma, dibagi-bagi kepada mereka. Nah, di antara Ahlus Sufah ini Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelayan beliau tidak cuma ini. Kita pernah dengar ada sahabat Anas bin Malik. Ada juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, mereka adalah orang-orang merdeka, bukan budak belian. Kita lanjutkan. Qal, berkata Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abid berarti menginap di malam hari. Biasanya kata-kata baitutah ya, itu adalah malam hari. Fa'atihi bi wadu'ihi. Dan aku pun, tugasku pun adalah membawa atau menyiapkan air wuduk beliau. Jadi untuk tambahan pengetahuan mawon nggih, kalau wudu dan wadu itu berbeda artinya. Di sini dikatakan fa'atihi bi wa wadu'ihi dengan fathah. Wadu'ihi. Bukan wudu'ihi, tapi bacanya apa? Dengan di fathah. Wadu'ihi. Apa bedanya wadu dan wudu? Napa Pak Syuhada? Niki tambahan pengetahuan nggih, nek jenengan maos hadis. Wadu dengan a itu artinya air. Wadu. Nggih, wadu dengan a artinya napa? Air. Kalau wudu dengan apa? U artinya ulah. Ulah, bukan kulah. U, ulah niku perbuatan. Jadi kalau wadu dengan air artinya apa? Airnya. Kok dengan air. Wadu dengan fathah itu artinya air. Kalau wudu dengan u artinya ulah. Sami mengke wonten niki pengetahuan mawon nggih. Sahur kalian suhur. Sahur dengan a artinya adalah alat sahurnya. Berarti napa nipun? Bukan piringnya, makanannya ya, airnya ngaten niku. Tapi kalau suhur itu ulahnya, makan sahurnya. Kalau yang pertama makanannya, alatnya ya. Yang kedua adalah ulahnya. Kayak tohur dan tuhur. Tohur berarti alat bersuci. A. Lalu tuhur, ulah bersuci. Ngaten. Ini sedikit pengetahuan saja. Karena terkadang kita membaca kalau tidak pas itu keliru nerjemahkannya ya, atau keliru bacanya. Ngaten niku. Nah, ini hadisnya adalah fa'atihi biwadu'ihi. Saya pun menyiapkan air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hajatihi, dan juga segala keperluan beliau, apa yang beliau butuhkan. Faqala, maka suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Salni, mintalah. Nek basa Jawane kowe njaluk apa? Njaluko, nggih. Salni, mintalah. Faqultu, maka aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, as'aluka, saya minta kepadamu, murafaqataka, menjadi temanmu, tetanggamu, orang dekatmu, yang menyertaimu, fil jannah, di dalam surga. Yang beliau kan di dunia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadung tresno, sudah terlanjur apa? Cinta. Jadi enggak ingin pisah, maka dia pun minta untuk jadi dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa ghaira dhalika, ada permintaan lain enggak? Ada enggak permintaan lain? Yani permintaan lain yang aku bisa langsung mengabulkan. Mungkin minta uang, minta kambing, minta rumah. Ahlu sufah, orang miskin, enggak punya rumah. Hartanya ya kalau ada, pembagian saja. Ada orang sedekah. Atau mungkin mereka bekerja, kemudian kembali ke sufa. Orang miskin. Barangkali mungkin butuh yang lain. Kata Rabi'ah, kultu, aku pun berkata, huwa dak, tidak Rasul, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa dak, itu saja. Ya, itu saja. Qal fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni, bantulah aku, ala nafsika, untuk mengabulkan permintaan dirimu. Ini untuk memudahkan engkau bisa mencapai keinginanmu. Dengan apa? Bikathrati sujud. Dengan memperbanyak sujud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah tadi berbicara tentang khadim, pelayan. Satu, berarti boleh memakai pelayan. Orang merdeka boleh dijadikan pembantu. Makanya sebagian kita punya pembantu itu tidak tercela. Boleh. Dan minta tolong kepada pembantu itu bukan termasuk meminta-minta. Jadi minta tolong kepada pembantu, le, tolong cukup ke anu le, napa pacu le, ya. Atau simboe, tolong anak saya dimomong dulu sebentar, ya. Bukan simboe ibu, tapi panggilan, misalnya begitu. Boleh seorang itu memiliki pembantu. Tapi ingat, sikap kita kepada pembantu ada adabnya. Tidak boleh semena-mena, menunaikan haknya, tetap ramah, tetap santun. Apalagi kalau pembantunya lebih tua dari kita. Jangan membebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu. Mbok, so menek gendeng ora mbok. Ibu-ibu tua suruh menek gendeng, ya. Jadi tunaikan haknya. Jangan semena-mena. Tetap sopan kepada pembantu. Kemudian juga apa? Memberi makan dia apa yang kita makan. Memberi pakaian kepadanya apa yang kita pakai. Bahkan kalau perlu ngajak makan bareng. Gengsi dat. Tidak ada gengsi-gengsi masalah ini. Jadi pembantu itu bukan makhluk luar angkasa. Tapi dia adalah makhluk Allah di muka bumi ini. Yang harus kita hormati. Antara pembantu dan majikan berlomba-lomba meraih surga. siapa yang paling dekat kepada Allah, itulah yang akan masuk ke dalam surga lebih dahulu. Bisa saja majikannya lebih dekat kepada Allah, tapi bisa saja pembantunya lebih dekat kepada Allah. Jadi boleh pakai pembantu, tunaikan haknya, jangan sewenang-wenang, beri makan dia apa yang kita makan, beri pakaian dia yang layak, yang seperti yang kita pakai. Jangan membebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak mampu, dan kalau perlu terkadang kita membantu dia. Ini diantaranya. Kemudian diantara faedah, dan tadi nggih membantu boleh, kemudian minta tolong kepada pembantu tidak termasuk meminta-minta, boleh saja. Kemudian yang kedua, di sini adalah bagaimana semangat sahabat untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik misalnya, 10 tahun beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkhidmah. Ibunya datang menyerahkan Anas bin Malik untuk membantu kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beli apa, mengutus Anas atau yang lainnya. Jadi semangat sahabat berkhidmah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak usah jauh-jauh. Ya. Di rumah ada siapa? Kalau ibu-ibu berarti di rumah ada suaminya. Suami ada orang tuanya. Anak ada orang tuanya. Bapak ajeng tindakan ya sandale disiapaken. Anu garwane ajeng tindak salat ya pakaian disiapkan. Suaminya mau pergi bekerja ya minumannya disiapkan. Jadi tugas seorang istri seperti itu. Apalagi kalau kita belajar masalah siapa wanita yang solihah, itu diantaranya adalah wanita yang memiliki dua karakter. Satu, hubungan dia dengan Allah baik. Dua, hubungan dia dengan suaminya juga baik. Ya. Hubungan dengan Allah baik ya, sholatnya, puasanya, menutup auratnya, zikirnya, baca Qur'annya. Sementara hubungan dengan suaminya adalah bagaimana melayani suaminya, menjaga rahasianya, menjaga hartanya, mendidik anak-anaknya, menyiapkan keperluannya. Jangan suami mau kerja, gara-gara lagi rada bengkrik, kunci motornya diumpetke. Misalnya. Ini tidak, bukan sifat yang salihah. Dan seterusnya. Jadi bagaimana kita berkhidmah dengan orang yang lebih tua dari kita, di rumah kita. Anak kepada bapaknya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, sang suami istri kepada orang tuanya. Ngeten nggih? Kalau mau lebih ditingkatkan lagi, misal santri kepada ustadznya, ya, santri kepada ustadznya. Ustadznya mau pergi, mobilnya dikumbahke, ya, montornya dikumbahke. Nah. Dan begitu seterusnya. Ini contoh sederhana saja. Taib, ini semangat sahabat yang mungkin bisa kita tiru. Kalau lebih luas lagi, bukan kepada person, bukan kepada perorangan, tapi bagaimana kita ini berkhidmat untuk agama. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan ide-idenya yang bagus, ya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya ketekunan dengan ketekunannya, dan seterusnya. Masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka baginya. Ya. Kayak dulu sahabat misalnya. Sahabat itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak-anak. Wasallam menetapkan adanya jihad, Sahabat-sahabat kecil belum boleh untuk mengikuti jihad. Padahal mereka mungkin sudah bisa bawa pedang, sudah bisa main panah. Tapi mereka belum mencapai usia layak untuk berjihad. Akhirnya diantara mereka berusaha untuk menggunakan potensi yang lain. Misalnya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sang penulis wahyu. Zaid bin Thabit, beliau cerdas sekali. Beliau menggunakan kecerdasannya diantaranya adalah untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi. Hanya dalam hitungan hari, beliau bisa nulis dan bisa bicara dengan bahasa Yahudi. Kenapa? Itu disuruh, diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar bahasa mereka. Karena orang-orang Yahudi itu terkenal licik. Terkadang dapat apa? Surat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab, diterjemahkan dengan terjemahan yang beda. Nah ini kan repot. Akhirnya butuh seorang yang mampu untuk nulis dengan bahasa orang-orang Yahudi. Gak perlu terjemahan, semua orang bisa baca. Jadi gak menutup dari kelicikan. Semacam itu. Lah panjenengan punya apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Itu yang bisa kita sumbangkan. Kita berkhidmah kepada agama. Nggih, kalau para sahabat diantaranya adalah berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah padaku. Faedah yang selanjutnya berarti nomor berapa, monggo silahkan ditulis. Yang ketiga adalah seorang hendaklah berusaha untuk membalas kebaikan orang lain. Seorang hendaklah berusaha untuk membalas kebaikan orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu." Siapa saja yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sudah banyak dibantu oleh siapa? Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau ingin membalas. Beliau ingin membalas. Maka beliau pun berkata kepada Rabi'ah, kamu minta apa? Dalam rangka membalas kebaikan Rabi'ah. Maka seorang apabila mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah. Kalau tidak bisa membalas, maka ucapkan jazakallahu khaira. Kalau orangnya di depannya. Kalau orangnya tidak ada di depannya, tidak diketahui siapa dia. Ngerti-ngerti ada yang memberi, ada yang ngasih. Nah, ini mau balas gimana wong orangnya menyembunyikan diri. Pemberi bertopeng. Ya, enggak ketahuan siapa dia. Maka kita katakan jazahullahu khaira. Ya. Atau yang lainnya. Kita doakan kebaikan kepadanya. Begitu nggih. Kemudian di sini apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Dia tidak minta harta, tidak minta kekayaan dunia, tapi dia minta akhirat. Apa faedah di sini? Menunjukkan himmah sahabat yang sangat tinggi. Tekad sahabat yang sangat tinggi. Tekadnya menjulang ke langit. Nembus langit sampai akhirat. Istilahnya begitu ya. Jadi himmahnya itu himmah akhirat. Bukan hanya urusan dunia. Kita kalau disuruh minta, mungkin mintanya adalah apa? Perkara-perkara dunia. Tapi kalau sahabat tidak. Urusannya adalah, yang diminta adalah urusan-urusan akhirat. Ini menunjukkan yang terngiang-ngiang dalam benak mereka adalah akhirat. Karena lisan itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam benak. Jadi kalau boleh dikatakan, lisan itu akan mengeluarkan isi hati. Ya. Kata pepatah Arab, kullu ina'in bima fihi yandahu. Ya. Setiap cangkir, setiap bejana, setiap kendi itu pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau cangkirnya isinya air putih, dituang ya isinya, keluarnya air putih. Kalau isinya susu, dituang metune susu. Isinya kopi, dijokaken ya metune kopi, gitu. Hati itu bejana, mulut atau lisan itu adalah bibir bejananya. Kalau hatinya isinya kebaikan, keluarnya pun dituang jadi kebaikan. Begitu. Makanya orang kaget itu biasanya akan menunjukkan apa isi hatinya. Kalau isi hatinya copot-copot, di derniku nggih metune copot-copot. Tapi kalau isinya itu zikrullah, ya paling ora ya inna lillah astaghfirullah. Ya subhanallah, Allahu akbar. Kalau kesandung ya bismillah gitu. Kalau naik tempat yang tinggi capek, bukan kalau isinya zikir keluarnya Allahu akbar. Kalau pas turun subhanallah. Kalau nabrak innalillah napa la ilaha illallah. Jadi lisan itu akan mengeluarkan apa yang biasa terdetik di dalam hati. Maka penting bagi kita untuk merawat hati kita dan mengisinya dengan sebutan-sebutan kebaikan. Makanya biasanya kalau ada kejadian yang mengagetkan, ada orang-orang yang langsung mengumpat. Mengumpat. Nesu-nesu. Nesu-nesu. Muni-muni. Ya, ngumpat. Itu kenapa? Karena dalam hatinya isinya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan itu bisa keluar, na'udzubillah min dzalik, ketika menjelang meninggal. Meninggal itu kan kondisi yang sangat berat. Proses sakaratul maut itu adalah kondisi yang sangat berat. Biasanya seseorang itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam benaknya. Makanya hati-hati. Kebiasaan apa yang dia bisa biasa pikirkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semuanya. Allahumma amin. Itu akan dia keluarkan. Seperti yang mungkin saya pernah ceritakan ya, tentang pemuda yang mengalami sakaratul maut. Ditalkin la ilaha illallah. Ternyata dia mengatakan la astati, I can, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Begitu menjelang meninggal, mulutnya umi-umi. Dan dia mengatakan my girlfriend, pacarku. Kemudian setelah itu mati. Setelah ditelisik, telisik, telisik, ternyata pemuda ini hatinya itu betul-betul terpaut pada seorang wanita. Menjadi teman zinanya, hubungan haramnya, sehingga pemuda ini menderita sakit, apa itu namanya? AIDS. Jadi dia mati karena penyakit AIDS. Tubuhnya habis. Digerogoti oleh penyakitnya. Di akhir kehidupan, hatinya menyebutkan si wanita tadi. Ini perlu kita waspadai. Ya. Makanya pemuda itu dan tipe-tipe semacam itu berarti namanya budak wanita. Na'udzubillah min dzalik. Sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal qamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardha. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Celaka budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak mode pakaian, fashion dan yang lainnya. Bagaimana dikatakan seorang itu budak dinar? Di sini dinar hanya contoh saja. Bisa saja budak rupiah, budak dolar, budak ringgit, budak rupi, budak yen, budak euro, terserah. Intinya bahwa seorang itu hatinya betul-betul terpaut dengan uang. Sehingga pikirannya uang. Dia enggak kenal keluarganya, enggak kenal ini, enggak kenal ini pokoknya. Enggak kenal masjid. Kalaupun kenal masjid, masuk sholat, takbir, hatinya langsung ngitung duit. Ya, jadi bukan sujud ke uang, tapi hatinya ingat uang, terus begitu. Saking, kata seorang syekh, terkadang seorang manusia itu terpikatnya dengan uang, sampai dia enggak mau, enggak tega untuk membelanjakan uangnya. Nek bayar, mendingan pakai apa nih kok? Transaksi transfer-transferan. Jadi enggak tega kalau megang uang kemudian diserahkan. Mending disimpan. Ya. Tase kecekel wong sithik wis langsung. Ya. Allah musta'an. Kemudian juga ada orang yang hatinya terpaut dengan qatifah. Qatifah atau qamisah itu pakaian. Ini pakaian bahannya sama, modelnya sama, tapi gawean purbalingga. Yang satu kainnya sama, modelnya sama, bikinan Holanda. Dika isin purbalingga ya ora gelem. Modelnya sama, kainnya sama. Tapi yang siji belinya di Segamas, sing siji teng pasar Holanda, milih ini. Terbang ke Holanda untuk nyari fashion yang terkenal. Ini hatinya terpaut dengan ini. Sudahlah ini pokoknya mirip mutunya 10.000 bae lah. Ora. Sing 10, sing 100 dolar sing tak goleki. Sama. Ini namanya sudah terpaut dengan fashion. Maka kata Syekh, seorang Syekh mengatakan, boleh kita mengatakan Abdus Sayyarah, hamba mobil. Kalau di zaman sekarang ya berarti Abdu Gadget, hamba gadget, dan yang lain-lainnya, hamba sandal, hamba apa lagi, sepatu. Kalau hatinya betul-betul terpaut, nah apa yang terpaut di dalam hatinya, biasanya na'udzubillahi min dzalik, di akhir kehidupannya akan muncul. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk membersihkan, untuk menjaga hati kita. Allahumma amin. Lanjut, di antara faedah selanjutnya yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'aini ala nafsika bikathrati sujud. Ada dua faedah. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa memasukkan seorang pun ke dalam surga. Dia diminta, "Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan aku teman dekatmu di surga." Artinya memasukkan saya ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Hanya menyarankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua, yaitu dengan banyak-banyak sujud. Bermujahadah. Kalau kau ingin dekat denganku di dalam surga, mujahadah. Dan mujahadah yang paling bagus adalah sujud atau sholat. Memperbanyak sujud artinya juga memperbanyak rukuk. Memperbanyak rukuk artinya juga memperbanyak berdiri di dalam sholat. Caranya bagaimana berarti? Memperbanyak sholat. Kenapa disebut sujud? Karena sujud adalah rukun sholat yang paling mulia. Dimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tatkala dia sedang sujud. Ini adalah bentuk mujahadah. Ingin masuk surga, hendaklah bermujahadah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.